hatiku sendiri merasakan tanpamu aku sepi. Dapatkah kau rasakan apa yang ku rasakan? Bodinya tak tertahan saat kau tak di sini. Bila ku ingat engkau masih di sini, hati terasa damai tak ada sedih. Namun kini kau telah pergi meninggalkanku. Kini aku sendiri lagi. Dapatkah kau rasakan apa yang ku rasakan? Bodinya tak tertahan saat kau tak di sini. Bila ku ingat engkau masih di sini, hati terasa damai tak ada sedih. Namun kini kau telah pergi meninggalkanku. Kini aku sendiri lagi. Lagi.